طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، وفق الله وإياكم لمن يحبه ويرضاه. Kita pada kesempatan kali ini masuk pada hadis yang kedua, al-hadits tsani. Hadits ini juga tidak kalah pentingnya dengan hadits sebelumnya. Hadits yang panjang dan memaknai seluruh makna Islam, maratib al-Islam. Disebutkan di sini dan syarahnya ini panjang sekali, mungkin ada sekitar 14 halaman. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، dari Umar, semoga Allah meridainya, maksudnya sama-sama dari Umar yang pertama juga diriwayatkan oleh Umar, kemudian yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Umar أيضا. قال dia berkata: بينما نحن تتكلم kami جلوس Julus ini jamak daripada jalis ya. Duduk inda Rasulullah SAW, di sisi Nabi SAW, data yaumin, pada suatu hari, ittara alayna rajulun syadid biyadi thiyabi, tiba-tiba muncul kepada kami seorang yang syadid biyadi thiyab, bajunya sangat putih sekali, syadid sawadi syari, rambutnya sangat hitam sekali, la yura alaihi athar safar, tidak tampak padanya bekas-bekas safar, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengetahuinya seorang pun di antara kami. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang ini duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian dia menyandarkan atau mendekatkan kedua rukbahnya, kedua lututnya kepada rukbatayhi, kepada rukbah Nabi SAW, lututnya mendempetkan, mendekatkan rukub apa lututnya kepada lutut, kedua lutut Nabi SAW, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya. Ini sebagian riwayat menyebutkan bahwa ala fakhidayhi, pada kedua pahanya, maksud paha bukan pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pahanya sendiri ya. Dhamir ha ini kembali kepada Jibril. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan apa? Kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Jadi duduk seperti ini. Jadi bukan memegang paha Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak, tapi meletakkan kedua tangannya di pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, kemudian dia berkata, bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Fa qala Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah yang hak melainkan Allah SWT, dan engkau mempersaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada Ramadan, dan tahujjal bait haji, menunaikan haji ke Baitul Haram, ini setakat tak ilah sabila, kalau engkau mampu menempuh jalan. Qala sadaqta, kemudian orang ini mengatakan sadaqta, benar engkau. Fa ajibnallahu wa sa'al wa sadaqo, kami heran kepadanya, dia bertanya kok kemudian dia yang menerangkannya. Wala fa'akhbirnya alal iman. Kemudian orang itu meneruskan pertanyaannya, kabarkan kepada aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kemudian Nabi SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada yawmil akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Qala sadaqta. Kemudian dia berkata, benar kau. Fa'akhbiri alil ihsan. Kemudian luruskan pertanyaannya, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Qala an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa'illam yakun tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, sesungguhnya engkau yakini bahwa dia melihatmu. Qala fa'akhbiri anis sa'ati. Kemudian kabarkan kepada aku tentang saat hari kiamat. Qala ma masul ala bi alamin sa'ah. Kemudian dia menjawab, Nabi SAW menjawab, ma masul anha bi alamin sa'ah. Yang ditanya tentang yang tidak lebih mengetahui dari yang ditanya. Yang ditanya yang tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirna nama rati. Ya, kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya. Qala antali dal'amadu orang bajah. Wa antara al-hifad al-urat al-ala tari'asyak yatutawal al-kudunya. Nah, kemudian Nabi SAW menjawab, antara al-amma kuda wanita melahirkan majikannya. Seorang budak wanita melahirkan majikannya. Wa antara al-hifad, dan engkau lihat al-hifad al-urat, orang-orang telanjang kaki, telanjang baju, ala, orang-orang yang miskin, ri'asyak, para penggembala domba. Kita tahu walau nabi dunia mereka saling bermegah-megahan dalam bangun-bangun. Teman talak, kemudian orang itu pergi. Walau bisa malian, cuma kalau kemudian terdiam sejenak. Cuma kalau ini dalam bilangan walau bisa malian, dalam bilangan yang walau bisa malian nisbat alam sejenisnya terdiam sejenak itu adalah kepada siapa? Kepada Umar. Tapi kalau fala bisa melihat maksudnya apa? Nabi SAW sendiri. Nabi SAW terdiam dan sejenak melihat maksudnya waktu yang singkat. Semua kal kemudian Rasulullah berkata, ya Umar, atau dari mana saya? Wahai Umar, tahukah engkau sang penanya? Kata Allah walaupun Allah Rasulnya yang mengetahui, yang lebih mengetahui. Kalau tak inna Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Fa'inu Jibril. Soalnya itu adalah Jibril. Atakum datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Mengajarkan kepada kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis sini dilihatkan oleh Imam Muslim panjang. Hadis ini Masya Allah. Tapi luar biasa sekali. Nah, maknanya. Hadis Jibril. Hadha an Umar. Infarata bi akhrajihi Muslim an al-Bukhari. Hadis Jibril ini dari Umar, Imam Muslim itu berkesendirian dalam periwayatannya dari Imam Bukhari. Wattafaqa ala akhrajihi min hadis Abu Hurairah. Tapi keduanya ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sepakat tentang periwayatannya dari hadis ini dari Abu Hurairah. Ini perhatikan ya. Sama-sama sahabatnya, yang satu Umar bin Khattab dan satu siapa? Abu Hurairah. Adapun Umar di sini meriwayatkan langsung dari apa yang beliau ya. Adapun Abu Hurairah, Allah a'lam, mungkin meriwayatkan dari yang lainnya. Mungkin beliau tidak hadir pada saat tersebut, tapi mendengar yang lainnya meriwayatkan di sini dari Nabi SAW. Ya. Sebagaimana saya katakan bahwasanya para sahabat itu satu dengan yang lain saling meriwayat. Dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Abu Hurairah, juga meriwayatkan dari Aisyah, seperti itu. Abdullah bin Abbas meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan yang lain seperti itu biasa, tanpa harus menyebutkan dari mana dia meriwayatkan. Langsung menyebutkan qala Rasulullah, tapi tidak menyebutkan sami itu. Jadi biasanya an Abu Hurairah itu an Nabi SAW qala. Ya. An Abi Hurairah qala an Nabi SAW yaqulu kadza wa kadza. Kecuali seperti ini, an Umar radhiyallahu anhu qala baina man nahnu. Jadi nahnu itu apa? Nisbahnya kepada para sahabat, di antaranya ada siapa? Umar. Ya. Wa Imam Nawawi rahimahullah pada hadis arba'in bi hadis Umar innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi memulai hadis-hadis arba'in ini dengan hadis Umar innamal a'malu binniyat. Wa huwa awwal haditsin fi sahih Bukhari. Dan hadis ini adalah hadis yang pertama kali sahih Bukhari. Wa fanna bi hadits Umar fi kisah majiis fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah hadis pertama, beliau menyebutkan hadis yang kedua. Dengan hadis Umar dalam kisah datangnya Jibril kepada Nabi SAW, wa huwa awwalu haditsin fi sahih Muslim. Hadis yang kedua di sahih Bukhari adalah hadis ini. Tetapi di sahih Muslim ini hadis yang pertama. Wa qasabahu ila dalika Imam Bahawi fi kitabaihi Syarh Sunnati wa Masabih Sunnati. Dan telah didahului kepada hal itu dilakukan oleh Imam Bahawi dalam kedua kitab beliau. Imam Bahawi ini punya dua kitab yang masyhur, Syarah Sunnah dan yang kedua adalah Masabih Sunnah. Waqad iftataha huma bi hadaini haditsain. Beliau membuka dua kitabnya ini dengan dua hadis ini. Hadis yang namanya Amal Bunyinya, kemudian hadis apa? Bayana mana? No? Sulusun. Waqad afradu hadal haditha di syarhi mustafir min awsa min syarhi ayyuhuna. Dan Syekh Abdul Husin Abad Hafidhu Ta'ala mengatakan, aku telah menjadikan hadis ini dengan syarah yang tersendiri, yang lebih luas dari syarah di sini. Khusus hadis ini ya. Hadal hadith huwa awal hadith di kitab iman min sahih Muslim. Hadis ini adalah hadis yang pertama kali dalam kitab iman dari sahih Muslim. Jadi pertama kali kalau anda buka sahih Muslim setelah mukadimahnya adalah kitab iman. Ya, kalau anda buka sahih Muslim setelah mukadimahnya Imam Muslim panjang sekali, masya Allah faedahnya banyak sekali. Ya, kemudian setelah itu masuk pada kitab iman. Dan yang pertama kali hadis yang boleh sebutkan adalah hadis ini. Waqad haddatsa bihi Abdullah bin Umar. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar an abihi, dari bapaknya. Wa li tahdithihi bihi qissatun dzakaraha al-Muslim baina yaday hadal hadis. Untuk periwayatan hadis ini ada kisahnya disebutkan oleh Imam Muslim baina yaday hadal hadis. Di depan hadis ini bi isnadihi an Yahya ibn Ya'mar, dari Yahya ibn Ya'mar qala kana awwala man qala fil qadari fil basrati ma'bad al-jahli. Yang pertama kali orang yang berbicara tentang qadar di Basrah adalah ma'bad al-jahli. Berbicara tentang qadar di sini pengingkaran terhadap takdir. Fantaraktu ana wa Humaid bin Abdul Rahman Al-Humairi, maka aku pergi, aku bersama dengan Humaid bin Abdul Rahman, hajjaini aw mu'tamiraini, pergi haji atau pergi umrah. Faqulna laula kina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalahu amma yaqulu haula'i fil qadari. Kalaulah kita bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh mereka fil qadar, tentang takdir ini. Fa wufiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhala masjidah. Kemudian wufiqa, maksudnya apa? Taufik ya, mendapatkan taufik bagi kami. Kebetulan Abdullah bin Umar bin Khattab ini masuk ke masjid. Waktu taftu huwa ana wa sahibi. Kemudian kami apa? Kita ini pundak ya. sama-sama di samping kanan kiri beliau, aku dan temanku ini menggapitnya begitu ya, menggapit kanan, bahu kanannya, bahu kirinya. Ahadun an yaminihi wal akhar an shimalihi. Salah satu di antara kami ada di sebelah kanannya, satu yang lain di sebelah kirinya. Fadarantu anna sahibi sayakilu kalam ilayya, dan aku menyangka bahwasanya temanku ini akan mewakilkan pembicaraan kepada aku. Faqultu Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Inna qad dahara kibalana nasun yaqra' al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma, yatafaqahu al-ilma. Muncul dari arah kami orang-orang yang baca Al-Qur'an kemudian yatafaqahuna al-ilma, mereka apa mempelajari ilmu. Wa dzukira min sya'nihim, dan disebutkan tentang keadaan mereka. Wa annahum yaz'amuna anna la qadara wa anna al-amra unfun, bahwasanya mereka mengatakan bahwa tidak ada takdir, bahwa segala urusan itu unfun. Unfun istinaf, istinafiyah, jadi terjadinya itu pada saat terjadi sesuatu tersebut, bukan sesuatu yang telah ditakdirkan sebelumnya. Unfun itu awal mula kejadian, itulah kejadian yang ada. Unfun itu ya, maksudnya tiba-tiba ada, tidak ada takdir, tidak ada perencanaan sebelum ya. Bahwa wa anil amru unfun, bahwasanya segala perkara itu unf, tiba-tiba ada tanpa ada takdir sebelumnya. Qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kalau engkau bertemu dengan mereka, kabarkan kepadanya anni bari'un minhum, sungguhnya aku berlepas diri dari mereka. Wa ana bura'un minni, dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi dan yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, maksudnya demi Allah yang Abu Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, law anna li ahadihim mithla uhudin dahaban, kalaulah salah satu di antara mereka itu memiliki semisal gunung Uhud berupa emas, fa anfaqa ma qabila Allah minhu hatta yu'mina bil qadari, maka Allah tidak akan, kemudian dia menginfakkannya, Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dengan takdir. Tsumma qala haddatsani abi Umar bin Khattab wa saqal haditha min ajli istidrajihi al-iman bil qadar. Kemudian beliau mengatakan, telah meriwayatkan hadis kepadaku bapakku Umar bin Khattab, kemudian saqal haditsu, beliau menyebutkan hadis min ajli istidrajihi, karena apa? Berdalil dengan hadis tersebut alal iman bil qadar, atas keimanan dengan takdir. Karena pada hadis tersebut ketika Jibril bertanya, ya Muhammad akhbirna alal iman, salah satunya an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, itu salah satu di antara rukun iman. Wa fi hadhihi al-qissati anna dhuhura bid'ati al-qadariyah kana fi zaman sahabat. Di dalam kisah ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa munculnya bid'ah qadariyah itu pada zaman sahabat. Fi hayati Ibnu Umar, pada masa hidupnya Ibnu Umar. Wa kanat wafatuhu sanata 73. Maknanya 73 itu kan mulai hijrahnya Nabi SAW. Hijrahnya Nabi SAW, umurnya pada perang Badar, Umar apa Abdullah bin Umar ini umurnya 15 tahun. Karena pada saat itu beliau diizinkan untuk ikut perang Badar. Gitu. Dan perang Badar itu tahun kedua setelah Hijriah. Maknanya umurnya Umar apa Abdullah bin Umar ini berapa? 12 tanjat 12 tambah 73. Jadinya berapa? Ayo cepat-cepat. 96. Sudah. Zaman Nabi gimana? 25. Berapa umurnya? 85. Ya ini Abdullah bin Umar termasuk di antara sahabat yang umurnya panjang. Sampai tahun 73. Jadi maknanya beliau berumur 23 tahun Rasulullah SAW meninggal. Ya, 23 tahun. Kemudian hidup setelah Nabi SAW 50 tahun. Panjang tuh. Setelah Nabi SAW meninggal 50 tahun kemudian. Berapa? 60. 23 tahun. 23 tahun. Pada waktu Abdullah bin Umar umurnya 23 tahun, Nabi SAW meninggal. Setelah itu, setelah meninggalnya Nabi SAW, hidup berapa tahun lagi? Kalau tadi 83 atau 85 atau? Ya, umurnya 85 atau? Berarti berapa? Setelah berapa tahun kemudian? Meninggal. 60? Berapa? 62. Sepanjang tahun 62 tahun, insya Allah. Itu pada masa masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, masa Ali, kemudian masa Hasan, dan seterusnya masa Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid sekitar 40 tahun. 40 tahun. Setelah 40 tahun baru Muawiyah bin Abi Sufyan menguasa, berkuasa. Panjang umurnya insyaallah. Wa anna tabi'ina yarji'una ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam. Wa para tabi'in itu kembali merujuk kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengenal perkara-perkara ad-din. Wa hadha wal wajib, ini adalah perkara yang wajib. Wa rujuk ila ahli ilmi, yaitu kembali kepada ahli ilmi fi kulli waqt, pada setiap masa. Liqauli Allah azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlul ilmi, ad-dzikr sini ilmu, kenapa? Kalau ad-dzikr artinya ilmu, Nabi SAW bersabda, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah warta'u fiha. Kalau kalian melewati taman, di antara taman-taman surga, maka istirahatlah, datanglah. Kemudian ketika Rasulullah SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan Raudhatul Jannah, Rasulullah menyebutkan halaqah dzikr, halaqah dzikr. Maksudnya apa? Halaqah ilmu. Dzikr sini adalah ilmu. Karena orang yang belajar, belajar ilmu itu sama dengan orang yang berzikir. Ya. In kuntum la ta'lam, jika kalian tidak mengetahui. Wa anna bid'ah al-qadariyah min aqbahil bid'ah. Bahwa bid'ah qadariyah ini termasuk dari bid'ah yang paling buruk. Wa dzalika li shiddati qawli Ibnu Umar fiha. Hal itu kenapa? Karena kerasnya ucapan Ibnu Umar tentang masalah qadariyah ini. Wa anna al-mufti 'indama yadhkuru al-hukma yadhkuru ma'ahu dalilah. Bahwa seorang mufti, seorang yang ditanya, tatkala dia menyebutkan hukum, juga menyebutkan bahwa dalil bersama hukum tersebut. Fi hadis Jibril, dalilul ala anna malaikata ta'ti ilal bashar ala syakil bashar. Dalam hadis Jibril, merupakan dalil bahwasanya malaikat itu datang kepada manusia dalam bentuk manusia. Wa mithlu dzalika ma ja'a fil Qur'an min maji'i Jibril ila Maryam. Dan yang semisal ini sebagaimana datang dalam Al-Qur'an, pada datangnya Jibril kepada Maryam fi surati bashar, datang kepada Maryam dalam bentuk apa? Bentuk manusia. Wal majiul malaikati ila Ibrahim wal Lut fi suratil bashar, dan juga datangnya malaikat kepada Ibrahim kepada Lut dalam bentuk manusia. Wa hum yatahawwaluna bi qudratillahi azza wa jalla ala al-hay'ah, dan mereka itu berubah-ubah dengan takdir Allah SWT. dari bentuk yang Allah atau dari bentuk yang mereka itu diciptakan atas bentuk tersebut kepada bentuk manusia. Jadi berubah dari bentuk yang Allah ciptakan, bentuk mereka seperti itu kepada bentuk manusia. Itu semuanya dengan takdir Allah. Waqad qala Allah azza wa jalla fi khalqil malaikah. Allah SWT telah berfirman tentang penciptaan para malaikat, alhamdulillah. Fatir samawati wal ardh ja'il al malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Yang telah menciptakan malaikat sebagai utusan, uli jannah ajniha, yang memiliki sayap-sayap 2, 3, 4 dan seterusnya. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah pada penciptaannya sebagaimana apa yang Allah SWT hendaki. Wa fi sahih Bukhari wa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril wa lahu 600 jinah. Jibril, Rasulullah SAW melihat Jibril, dan Jibril memiliki berapa? 600 jinah. Berapa? 600. Waqad saddal ufuq. Memiliki 600 sayap dan menutupi seluruh ufuk, ya. Ufuk itu maksudnya ufuk mulai dari akhir pandangan kita, akhir bertemunya antara langit dengan tanah, itu disebut ufuk, ya. Dari situ sampai ke langit yang di atas kepala kita. Jadi semuanya Rasulullah ke mana saja beliau melihat yang tidak, yang tampaknya sih, Jibril, bayangkan 600. Itu dalam surah aslinya, dalam bentuk aslinya Jibril itu pada saat itu ditampakkan Allah SWT kepada Nabi SAW. Surah Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Luar biasa sekali. Wa fi maji Jibril ila Rasulillah SAW wa julusihi baina yadayhi bayanu syai'in min adabi talab al-ilm 'inda al-mu'allim. Di dalam datangnya Jibril kepada Rasulullah SAW dan duduknya di depan beliau sebagai penjelasan sesuatu tentang adab-adab penuntut ilmu, 'inda mu'allim, ketika duduk di depan mu'allimnya, pengajarnya. Wa anna sa'il la yaqtasiru su'alahu ala umri yajhalu hukmah. Bahwa seorang penanya itu tidak mencukupkan pertanyaannya pada perkara-perkara yang dia jahil terhadap hukumnya saja. Bal yambaghi lahu ayas'al ghairah. Bahkan sepatutnya dia bertanya kepada yang lainnya, wa huwa 'alimul hukmi. Dia bertanya kepada orang lain padahal dia mengetahui tentang hukumnya. Liyasma al hadirun al jawab, agar supaya yang hadir mendengar jawaban tanya. Jadi kalau antum lihat orang-orang awam kok banyak melakukan hal-hal yang menyimpang tentang agama, ini itu dan seterusnya. Sementara antum tahu usahanya Ustaz Ahlus Sunnah ini, kalau ditanya tentang masalah itu dia akan menjawab dengan tepat. Antum bertanya itu bukan karena antum tidak tahu tentang masalah itu, tapi itu apa? Untuk Ustaz itu menjawab sehingga jawaban itu didengar, yang pertama masalahnya, kemudian jawabannya didengar oleh orang yang hadir pada saat itu. Maka antum ini seakan-akan mengajarkan kepada mereka secara tidak langsung, karena antum sebagai sebab, sementara ini ustaz tadi hanya sebenarnya perantara saja. Ini boleh seperti yang dilakukan Jibril. Walihada nasaba ilaihi rasul fi akhir hadis ta'limah. Oleh karena ini Rasulullah menisbatkan kepadanya, kepada Jibril pada akhir hadis dengan apa? Ta'lim, bahwa hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Haitu innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian. Wa ta'limu hasil min Nabi SAW. Ta'lim, penjelasan ilmu tadi hasil datang dari Nabi SAW. Lianna al-mubashir lahu, karena beliau sendiri yang langsung melakukan hal itu. Itu mengajarkan kepada para sahabatnya langsung, ya. hasil telah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau secara langsung yang mengajarkan ilmu tadi. Wa mudhafi ila Jibril, dan di sini disandarkan kepada Jibril, likaunihi mutasabbiba bihi. Kenapa kok Rasulullah mengatakan fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum? Kenapa kok ta'lim di sini disebutkan kepada Jibril, sedangkan aslinya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan secara langsung? Kenapa? Likaunihi mutasabbib, karena dia sebagai sebab fihi dalam masalah ini. Kan boleh kalau ketemu, fulan itu apa? Meninggal ditabrak mobil, boleh kan? Mati ditabrak mobil, ya boleh. Bahkan kemudian mengatakan, oh yang mencabut nyawanya mobil itu, ya enggak tuh. Mobilnya sebagai sebab musabibnya ya Allah SWT, hanya sebenarnya menjelaskan apa? Sebabnya, akibatnya meninggal. Kalau itu katakan yang membangun mulai siapa? Ya kita jawab Presiden Soekarno. Apa Presiden Soekarno yang ngaduk semen dan seterusnya kan? Tapi beliau adalah sebagai sebab. Ini kalau dalam ilmu balok ada seperti ini. Dan dalam syariat juga banyak masalah-masalah seperti ini. Qauluhu qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wa qala Rasulullah SAW alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqimu sholat wa tu'ti zakat wa tasum ramadan wa tahujjal bait. Ini istata'ta ilaihi sabila. Ajaba Nabi SAW Jibril عندما سألها عن الإسلام بالأمور الظاهرة. Rasulullah menjawab pertanyaan Jibril tatkala bertanya tentang Islam di umur zahirah, dengan perkara yang zahirah. Syahadat kan diucapkan zahirah, zakat zahirah, kemudian sholat zahirah, haji zahirah, puasa zahirah. Wa indama sa'ala al iman ajabahu bil umur batinah. Tatkala bertanya tentang iman, maka beliau menjawab dengan apa? Perkara-perkara yang batinah, iman yang berkaitan dengan masalah apa? Tasdik ya. Itu mahal wa apa? Qalb. Waradul Islam Islami wal imani bil alfat allati idza jumi'a bainahu ha fi dzikri furqa bainaha fil ma'na. Lafzul Islam dan iman termasuk di antara alfat-alfat yang apabila dikumpulkan di antara keduanya dalam penyebutan furqa bainaha fil ma'na, maka dibedakan di antara keduanya dalam masalah makna. Nah, dikumpulkan idza jumi'a iftaraqa wa idza iftaraqa jumi'a. Istama begitu ya. Waqad istama huna, dan di sini apa? Antara iman dan Islam ini terkumpul. Fa fusul Islam bi umur batinah, maka ditafsirkan Islam dengan perkara-perkara yang zahirah, wa hiya munasabatul li makna Islam, dan ini sesuai dengan makna Islam. Wa hul istislamu wal qiyadu lillahi ta'ala. Yaitu apa? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fusrul imanu bil umuril batinah, dan ditafsirkan iman dengan perkara yang batinah. Wahyal munasabatul makna, dan ini cocok dengan maknanya. Wa tasdiqu wal iqrar, ya tasdiq dan iqrar. Wa idza ufrida ahaduhuma anil akhar syamula maknanya jamin. Apabila disendirikan satu dengan yang lainnya, maka meliputi dua makna semuanya. Umur zahirah wal batinah. Wa min majil Islam mufradan qaulullah azza wa jalla, dan di antara datangnya Islam secara mufrad tidak bersama dengan iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati min al-khasirin." Islam di sini punya makna iman juga. Tidaklah kemudian berarti iman tidak masuk di sini, Ustaz. Ya enggak, secara otomatis kalau Islam di sini apa? Iman. Iman secara otomatis termasuk Islam. Wa min majil iman mufradan qala Allah azza wa jalla, "Wa may yakfur bil iman." Wama yakfur bil iman, ini juga meliputi makna Islam. Kalau sendirian meliputi makna keduanya, kalau dikumpulkan hanya dikumpulkan maka beda maknanya. Faqad habita amalu wa huwa fil akhir min al-khasirin wa nadhiru dhalika. Dan yang semisal ini kalimat al-fakir wal miskin, fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Kalau fakir itu lebih miskin, itu lebih asmal minal fakir ya. Kalau fakir memang tidak punya sama sekali. Kalau miskin punya tapi tidak cukup. Tapi kalau digabungkan maknanya berbeda ya. Kalau fakir sama sekali tidak punya, kalau miskin punya tapi tidak cukup. Kalau jadikan satu, itu maknanya berbeda. Tapi kalau dipisah fakir, maknanya miskin, miskin maknanya fakir. Wal birru wa taqwa khairu dzalik. Allahu a'lam bishawab. Kita cukup sekian dulu. Subhanallah wa bihamdih. Insyaallah.